Ribu-ribu anak-anak lama memakan pagi. Seribu kali, seribu kali dilarang, dilarang. Memotong kayu dipotong, kayu dipotong di rimba ini. Bila saja seorang mampu, tentulah tidak jadilah berpikir.